Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Masih kita bahas hadis yang pertama di dalam pasal ini tentang beberapa hadis seputar asma wa sifat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Hadis yang pertama menyebutkan tentang sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yanzilu Rabbuna ila samai dunya kulla lailatin hina yabqa thuluthul lailil akhir." Rabb kita turun ke langit dunia pada setiap malam ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Bisa kita tambahkan pembahasan seputar ini, di antaranya adalah tentang perbedaan pendapat para ulama Ahlussunnah wal Jamaah seputar nuzulullah Subhanahu wa taala. Berbeda pendapat bukan dalam hal ditetapkan atau dinafikan. Ditetapkan ataukah ditolak, bukan. Namun ketika disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yanzil turun, maka para ulama Ahlussunnah wal Jamaah membahas apakah yakhlu minhul arsy, apakah arsy itu kosong dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah tidak beristiwa di atas arsy ataukah tidak. Perbedaan pendapat ini ya tidak hanya terjadi antara Ahlussunnah dengan Ahlul Bidah, bahkan di antara Ahlussunnah wal Jamaah ya, berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bi'annahu yakhlu, bahwa yakhlu minhul arsh. Arsh Allah Subhanahu wa taala ya kosong dari Allah, dan Allah ketika itu yakni ketika nuzul, ketika turun ke langit dunia, Allah tidak beristiwa di atas arsh. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, sebagaimana yang kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, bahwa Allah turun ke langit dunia, ketika Allah turun ke langit dunia, maka Allah tetap beristiwa di atas arsy. Sehingga arsy tidak kosong dari Allah. Allah tetap beristiwa di atas arsy. Di antara yang berpendapat demikian dari kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Innahu la yakhlu minhul arsy li'anna adillat istiwa'i 'ala al-arsy muhkamah. Wal hadits hadha muhkam. Wallahu 'azza wa jalla tuqasu sifatuhu bi sifatil khalq." Arsy tidak kosong dari Allah, yakni ketika Allah turun. Sebab dalil-dalil tentang beristiwanya Allah di atas arsy muhkamah. Ya, muhkamah. Ini dalil-dalil yang tidak dimansuhkan. Demikian juga dalil-dalil ya, yang tidak dianggap bertentangan, dalil yang jelas. Wal haditsa hadza muhkam. Ya, dan hadis ini juga muhkam. Yani hadis yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kulla lailah. Hadis ini juga muhkam. Jelas, tidak mansukh, demikian pula tidak bertentangan. Wallahu azza wa jal, dan Allah azza wa jal tidak dikiaskan, tidak disamakan, tidak bisa dianalogikan dengan sifat-sifat makhluk. Ketika makhluk itu turun berarti tempat yang di atas, tempat yang pertama berada di atasnya dan dia dinaungi olehnya. Nah, tidak. Allah Azza wa Jal la tuqasu sifatuhu, sifat-sifat Allah tidak dikiaskan dengan sifat-sifat makhluk. Pendapat yang ketiga mengatakan at-tawakuf. Pendapat yang ketiga adalah tawakuf, yakni abstain, tidak mengatakan yakhlu minhul arsh, arsh kosong dari Allah ketika Allah turun. Ya, ketika Allah turun Allah tidak beristiwa di atas arsh. Demikian juga kita tidak mengatakan la yakhlu, arsy tidak kosong dari Allah. Ketika Allah turun, Allah tetap beristiwa di atas arsy. Allahu alam. Ini tawakuf. Abstain. Tidak mengatakan ketika Allah turun berarti tidak beristiwa di atas arsy, atau tidak pula mengatakan ketika Allah turun Allah tetap beristiwa di atas arsy. Ini pendapat yang ketiga. Ya. Wallahu alam. Nah, pendapat yang dipilih oleh keumuman mayoritas ahli sunnah wal jamaah adalah pendapat yang kedua tadi. Sebagaimana itu dikuatkan oleh para muhaqqiq, yakni para ulama yang mendalam di dalam meneliti, ya terutama di dalam bab ini, bahwa yang benar adalah pendapat yang kedua. Ya, bahwa Allah Azza wa Jal, ya, mustawin ala arsyih. Ketika Allah Subhanahu wa taala turun, dia tetap beristiwa di atas arsy-Nya. Ya. Sebab di sana ada contoh-contoh lain disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala turun. Ya. Tidak hanya turun ke langit dunia. Ada beberapa kesempatan lain bahwa Allah Subhanahu wa taala turun. Ya, namun tetap diyakini bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Diyakini bahwa Allah tetap beristiwa di atas arsy. Maka demikian juga ini, ketika Allah turun ke langit dunia, maka diyakini bahwa Allah tetap beristiwa di atas arsy. Contoh-contoh lain tersebut seperti apa? Seperti mendekatnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, Asyiyat Arafah, di sore hari Arafah. Ya. Di sore hari Arafah, ya, hari Arafah yaitu 9 Dzulhijjah. Disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yadnu, mendekat. Allah Subhanahu wa taala yadnu, mendekat kepada makhluk. Nah, apakah terfahami dari mendekatnya Allah ini bahwa Allah tidak beristiwa di atas arsy ketika itu? Ya, tentu tidak. Sebab Allah tidak bisa dikiaskan dengan makhluk. Allah mendekat dalam keadaan tetap beristiwa di atas arsy, dan itu suatu hal yang mungkin. Suatu hal yang mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala, yakni dimampui oleh Allah. Demikian pula contoh lain adalah, ya, datangnya Allah li faslil qadha, untuk memutuskan perkara pada hari kiamat. Ya, ketika manusia menunggu di padang mahsyar dalam waktu yang lama, ya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala turun atau datang, ya, untuk memutuskan perkara di antara mereka, faslul qadha. Nah, apakah ketika Allah turun dan datang Allah tidak beristiwa di atas arsy? Nah, ini jawabannya kan tidak. Allah tetap beristiwa di atas arsy ketika itu. Demikian juga ini. Maka pendapat yang benar, yang lebih tepat adalah bahwa ketika Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, Allah tetap beristiwa di atas arsy. Kemudian disebutkan di dalam hadis, ya, kulla laylah, Allah turun ke langit dunia kulla laylah, setiap malam. Ya, setiap malam. Nah, setiap malam, ya, malam, ya, kapan malam itu berakhir? Ya, karena disebutkan setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Nah, berakhirnya kapan? Sehingga Allah tidak turun ke langit dunia ketika itu, ketika sudah melewati batas akhirnya. Batas akhir malam itu kapan? Ya, sehingga kita perlu memahaminya. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menerangkan bahwa ada dua batas akhir malam. Ya. Akhir malam itu berakhir, atau malam itu berakhir, ya, dengan tanda apa? Ada dua batas akhir. Yang pertama adalah, ya, al-lail asy-syar'i, nihayah al-lail asy-syar'i, batas akhir malam yang syar'i, ya, yang menurut hukum syariat Islam. Menurut hukum syariat Islam, batas akhir malam yang syar'i ini adalah tulu'ul fajar, dengan terbitnya fajar. Dengan terbitnya fajar, yang itu juga merupakan tanda telah masuknya waktu sholat subuh. Adapun yang kedua adalah nihayat al-lailil falaki, ya, batas akhir malam falaki, Ya. Malam menurut ilmu falak, menurut ilmu pengetahuan alam. Ya. Menurut ilmu falak, maka batas akhir malam adalah tulu'u syams, terbitnya matahari. Sehingga jangan dipertentangkan di dalam hukum-hukum syariat, ya, hukum-hukum agama, maka yang dimaksud dengan malam, ya, rentang waktu mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, masuk waktu sholat subuh, walaupun matahari belum terbit. Ya. Adapun malam menurut ilmu falak, maka ya, dimulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari. Nah ini. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tentu menjelaskan ya hukum-hukum syariat. Al-Qur'an dan hadis pada asalnya menjelaskan apa hukum syariat, sehingga istilah-istilah, ungkapan-ungkapan di dalam Al-Qur'an dan hadis ya semestinya dibawa kepada makna-makna syar'i. Seperti di sini lailah, maka yang dimaksudkan lailah yakni lailah syar'iyyah, yang akhirnya, batas akhirnya adalah tulu' al-fajr, ya, terbitnya fajar, masuk waktu sholat subuh. Nah, kemudian terkait dengan ungkapan hina yabqa thuluthul lailil akhir, setiap malam ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Terkait dengan ungkapan ini, ya, ada beberapa riwayat, ya, ada beberapa riwayat yang berbeda, ada beberapa versi riwayat, ya, berbeda-beda. Ya, yang pertama adalah riwayat yang disebutkan, ya, oleh penulis rahimahullah, hina yabqa thuluthul lailil akhir, tersisa sepertiga malam terakhir. Kemudian versi yang kedua juga diriwayatkan dengan lafaz, dengan redaksi hina yabqa nisful lail, hina yabqa nisful lail, ketika tersisa ya setengah malam, ketika tersisa setengah, separuh malam. Nah, terfahami dari riwayat yang kedua ini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mulai turun ke langit dunia di pertengahan malam. Nah, di sana ada riwayat yang seperti itu, hina yabqa nisful lail. Kemudian riwayat yang ketiga, ya, riwayat yang ketiga dengan redaksi hina yamdhi thuluthul lail, hina yamdhi, ya, dengan fi'il atau kata kerja yamdhi, ya, hina yamdhi thuluthul lail. Naam, ya, ketika, ya, telah berlalu, ketika berlalu sepertiga malam. Ya, ketika berlalu sepertiga malam. Nah, terfahami dari riwayat yang ketiga, dari riwayat yang ketiga ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala mulai turun ke langit dunia, ya, ketika malam tersisa 2/3. 2/3 malam, karena sepertiga berlalu, sepertiga malam berlalu, setelah itu Allah turun. Ya, jadi Allah turun setiap malam hina yamdhi thuluthul lail, ketika sudah berlalu, ya, ketika sudah berlalu, ya, sepertiga malam. Ini sepertiga malam pertama berlalu, setelah itu Allah turun. Ya, berarti tersisa kan 2/3. Ya, berarti selama 2/3 malam. Nah. Kemudian riwayat yang keempat adalah riwayat dengan redaksi atau dengan ungkapan asyak, keraguan. Ya, ini tidak pasti. Entah mungkin perawinya yang lupa atau bagaimana. Yang jelas syak, ungkapan yang tidak pasti, tidak tegas. Yaitu hina yamdhi nisful lail au thuluthul lail. Hina yamdhi nisful lail au thuluthul lail. Ketika berlalu setengah malam, separuh malam, atau sepertiga malam. Ketika berlalu setengah malam atau sepertiga malam. Atau demikian juga riwayat, termasuk riwayat yang keempat ini, hina yabqa thuluthul lail aw nisful lail. Hina yabqa thuluthul lail aw nisful lail. Ketika tersisa, kalau tadi kan yamdhi. Hina yabqa, ketika tersisa sepertiga malam atau setengah malam, separuh malam. Nah, ini riwayat yang berbeda-beda. Nah, apakah para ulama menganggap riwayat-riwayat ini sebagai riwayat-riwayat yang saling bertentangan sehingga membutuhkan adanya tarjih, dikuatkan mana riwayat yang paling kuat? Ya. Mungkin wallahu alam membutuhkan tarjih, mungkin wallahu alam. Yang jelas diterangkan oleh para ulama bahwa di antara keempat riwayat ini, ya, di antara keempat riwayat ini jika membutuhkan tarjih menguatkan dan memilih salah satu riwayat, ya, maka riwayat yang paling sahihnya adalah yang pertama. Seperti yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, hina yabqa thuluthul lailil akhir. Hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Nah, kemudian urutan yang kedua dari segi kefahihannya, ya, setelah versi riwayat yang disebutkan oleh penulis, maka urutan yang kedua dari segi kefahihan, ya, adalah riwayat hina yabqa nisful lail atau hina yamdhi nisful lail. Hina yabqa nisful lail, ketika tersisa setengah malam, atau hina yamdhi, ketika berlalu nisful lail, setengah malam. Jadi maknanya kan sama saja, ketika tersisa setengah malam, ya, sama saja dengan ketika berlalu setengah malam. Intinya sama-sama Allah turun dimulai dari pertengahan malam. Jadi ini dua riwayat yang paling sahih. Ya. Adapun riwayat yang keempat yang terakhir tadi, maka ya, itu yang paling lemah. Kemudian ya, manusia ya di generasi belakangan ini ketika mereka memahami, mengerti bahwa bumi ini bulat, ya, bumi ini bulat. Ya. Bumi ini bulat. Dan ya, atau kemudian mereka mempertanyakan seputar hadis ini. Ketika mereka tahu bahwa bumi ini bulat, ya, dan malam itu tidak selalu sama antara bagian bumi ini dengan bagian bumi di sana, berbeda-beda, ya, bergantian malam. Di belahan bumi ini malam, di sana siang. Di sini siang, di sana malam. Awal malamnya dan akhir malamnya pun berbeda-beda. Nah, akhirnya mereka mempertanyakan, ya, bagaimana Allah turun di sepertiga malam terakhir, sementara sepertiga malam terakhir itu berbeda-beda antara belahan bumi ini dengan belahan bumi itu, berbeda-beda. Apakah artinya Allah selalu turun? Kan pasti di permukaan bumi ini pasti ada yang sedang mengalami sepertiga malam terakhir, pasti selalu ada. Ya, tadi kita sudah melewati sepertiga malam terakhir. Nah, saat ini di belahan bumi yang lain sedang mengalami sepertiga malam terakhir. Terus nanti di belahan bumi yang lain, ya, yang mengalami sepertiga malam terakhirnya selama 24 jam selalu saja ada yang mengalami sepertiga malam terakhir. Apakah artinya Allah selalu turun? Kan begitu. Selalu turun. Ya. Nah, selalu turun ke langit dunia. Jawabannya, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menerangkan, yang pertama, ya, jawaban terhadap pertanyaan semacam itu, yang pertama adalah, amin, awalan, bi annallah yanzil fi hadal waqtin mu'ayyan. Pertama-tama, imanilah, yakinilah, bahwa Allah benar-benar turun di waktu tersebut, di sepertiga malam terakhir. Pertama, imani dulu. Jangan sampai pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak kita membuat kita ragu. Maka terlebih dahulu tanamkan keyakinan, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir sebab telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya. Yang kedua, setelah kita yakini, kita imani, nah setelah itu tidak akan bermasalah, tidak akan bermudarat bagi kita bagaimana jawabannya, karena kita yakin, kita mengimani dan meyakini. Nah, terkait dengan terkait dengan jawaban berikutnya, kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Idza kana thulutsul lailil akhir fi Saudiyah fallahu nazil, wa idza kana fi Amerika thulutsul lail yakunu nuzurullah aidan." Ketika sepertiga malam terakhir ada di Saudi, beliau mencontohkan seperti itu, maka Allah turun. Ketika di Amerika misalkan ada sepertiga malam terakhir, sedang mengalami sepertiga malam terakhir, maka Allah juga turun. Kemudian wa idza tala'al fajr, ketika fajar ini terbit, ketika sudah berakhir malam, intaha waktu nuzul fi kulli makan fi hasabi, maka waktu turunnya Allah berakhir di setiap tempat, sesuai dengan kondisinya. Jadi di setiap tempat, di masing-masing tempat, turunnya Allah Subhanahu wa taala itu berakhir dengan terbitnya fajar di tempat itu. Nah, ingat jangan sampai membagaimanakan, terus gimana ini berarti? Nah, kata-kata bagaimana al-kaif itu merupakan pertanyaan yang bid'ah. Sebab pertanyaan tentang kaif, bagaimana sifat Allah itu, ini tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat, padahal itu berkaitan dengan agama. Dan prinsipnya setiap perkara baru di dalam agama, termasuk pertanyaan semacam ini, adalah bid'ah. Perkara baru yang tidak dicontohkan oleh salaf, oleh pendahulu kita, para sahabat radhiyallahu anhum, setiap perkara baru dalam agama, maka itu adalah bid'ah. Oleh karena itu, Al-Imam Malik rahimahullah menyebut bahwa itu adalah bid'ah, dan orang yang menanyakannya, waktu itu menanyakan tentang istiwa Allah, bagaimana Allah beristiwa, Al-Imam Malik rahimahullah menghukumnya sebagai mubtadi', ahli bid'ah. Nah, ini secara logika bisa-bisa saja, dari segi logika, dari segi yang terfahami oleh akal kita, karena akal memang digunakan untuk memahami, bukan untuk membantah syariat. Dari segi apa yang terfahami oleh akal kita, hadis ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, setiap malam. Kemudian kita mengetahui bahwa bumi ini bulat. Sepertiga malam terakhir di setiap daerah berbeda-beda. Maka kita memahami seperti itu, dan itu bukan suatu hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing tempat sesuai dengan keadaannya. Masing-masing tempat sesuai dengan keadaannya. Adapun tentang bagaimana turunnya Allah, maka itu tidak kita ketahui sebab ilmu kita terbatas dan kita belum pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, Allah mengatakan man yad'uni fa astajibalah. Siapa yang menyeruku. Sudah pernah kita pelajari bahwa ungkapan istilah doa yang disebutkan di dalam dalil Al-Qur'an dan hadis memiliki dua cakupan. Yang pertama adalah doa masalah, doa yang berisi permohonan. Inilah makna doa yang umumnya terfahami oleh kaum muslimin, oleh keumuman kaum muslimin. Doa, ya berarti memohon, meminta. Kemudian cakupan yang kedua yaitu doa ibadah. Yaitu setiap ibadah yang dikerjakan oleh seseorang, maka secara istilah syariat bisa disebut dengan doa. Seseorang mengerjakan sholat malam misalkan, maka itu doa. Jadi doa ibadah. Kenapa ibadah-ibadah secara umum bisa disebut sebagai doa? Karena ketika seseorang beribadah secara tidak langsung, walaupun tidak dengan lisan, ya, dia mengharapkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadahnya. Ya, berharap agar mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan pahala dari Allah, ya, mendapatkan ampunan dari Allah, ya, dan seterusnya. Di dalam hatinya terdapat sekian banyak harapan, permohonan, walaupun tidak dia sebutkan secara lisan permohonan-permohonan tersebut, sehingga setiap ibadah bisa disebut dengan doa. Nah, pertanyaannya, apakah ya kata doa di dalam hadis ini, man yad'uni, siapakah yang menyeruku, mencakup dua hal tadi, doa masalah dan doa ibadah? Ya, jawabannya iya, mencakup dua hal tadi. Man yad'uni, dengan cakupan atau pengertian yang pertama, yakni siapa yang mau berdoa kepadaku, siapa yang mau berdoa kepadaku, menyampaikan permohonannya kepadaku. Ya, demikian juga ya pengertian yang kedua, man yad'uni, yakni siapakah yang akan beribadah kepadaku di sepertiga malam terakhir ini, seperti dengan qiyamul lail, ya, salat malam, ya, salat witir, berzikir dan lain sebagainya. Siapa yang mau mengerjakan ibadah di sepertiga malam terakhir? Kemudian fa'astajibalah. Ya, fa'astajibalah, maka aku akan ya mengabulkannya, mengabulkan untuknya. Ya, sebagaimana yang pernah ya kita pelajari bahwa fa'astajiba semacam ini mansub, ya, dinasabkan oleh ya huruf nasab an yang tersembunyi. Ya, karena sebelumnya ada talab. Ada talab, yaitu istifham pertanyaan. Man yad'uni fa'astajibalah. Ya, siapa yang mau menyeruku sehingga aku akan mengabulkan untuknya. Ya, dan fa' di sini fa' sababiyah. Fa'astajibalah, astajib, yakni istijabah, mengijabahi, mengabulkan. Ya, mungkin muncul pertanyaan, kalau doanya adalah doa masalah, memohon secara lisan, mengabulkannya jelas. Ya, dengan Allah mengabulkan apa yang dimohon, apa yang diminta. Tapi bagaimana dengan mengabulkan ibadah? Ya, menurut pengertian yang kedua, yaitu doa ibadah. Jawabannya istijabah doa il ibadah. Ya, istijabah mengabulkan terkait dengan doa ibadah. Ya, doa yang berarti adalah ibadah, setiap ibadah, yaitu i'ta'ul ajr. I'ta'ul ajr 'alal ibadah. Mengabulkannya adalah dengan Allah memberikan pahala atas ibadah tersebut. Jadi siapakah yang mau beribadah kepadaku di waktu ini sepertiga malam terakhir, ya, sehingga aku akan memberinya pahala? Nah, itu. Man yad'uni fa'astajibalah. Kemudian pertanyaan yang kedua yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir adalah man yas'aluni fa'u'tiyah. Ya, siapa yang mau meminta kepadaku sehingga aku akan memberinya. Ini juga sama fa'u'tiyahu. Fa'u'tiyah ini fi'il mudhari' mansub, dinasabkan oleh an yang harus tersembunyi. Ya, setelah fa' sababiyah yang didahului oleh istifham talab. Ya, siapa yang hendak meminta kepadaku sehingga aku akan memberikan apa yang dia minta. Nah, kemudian man yastaghfiruni fa'aghfirlah. Ya, siapakah yang mau beristighfar memohon ampun kepadaku sehingga aku akan mengampuni untuknya. Ini juga sama fa'aghfirlah. Aghfira fil mudhari' mansub, dinasabkan oleh an yang harus tersembunyi setelah fa' sababiyah, karena didahului oleh talab, tuntutan. Tuntutan tersebut adalah man, pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang Allah sebutkan di dalam tiga kalimat ini, fungsinya adalah untuk tashwid. Ya, untuk tashwid, dorongan, motivasi. Ayo, siapa? Siapa yang mau berdoa? Siapa yang mau beribadah? Siapa yang mau meminta? Siapa? Ayo, siapa yang mau beristighfar? Ya, silakan, saya aku kabulkan, akan aku beri permintaannya, akan aku ampuni. Ya. Nah ini tasyriq. Oleh karena itu ya semestinya ya setiap mukmin ya berusaha untuk dapat bangkit beribadah kepada Allah, berdoa, memohon, beristighfar kepada Allah di waktu mustajab tersebut, yaitu seperti malam terakhir ketika Allah turun ke langit dunia. Nah, kemudian ya di samping disimpulkan dari hadis ini sifat nuzul, sifat turun bagi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini juga dapat disimpulkan bahwa Allah memiliki sifat ulu, maha tinggi. Sebab ketika Allah melakukan perbuatan nuzul, turun, menunjukkan bahwa Allah maha tinggi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala maha tinggi, sebab yang namanya turun itu dari atas ke bawah. Nah, di dalam hadis ini juga terdapat bantahan bagi para mu'attilah, al-muharrifah, orang-orang yang menta'til dan menyalahartikan sifat nuzul Allah Subhanahu wa taala dengan nuzul rahmah atau al-amr. Dan ini sudah kita pelajari di kesempatan sebelumnya. Mereka mengatakan yang dimaksud adalah turunnya rahmat Allah atau turunnya perintah Allah, urusan Allah. Ya, maka hadis ini membantah mereka, sebab ya, hukum asal kalimat ya adalah haqiqah, sesuai dengan makna yang sebenarnya. Ya, yanzil rabbuna, yang turun ya rabbuna. Yanzil ini kata kerjanya, fi'ilnya. Fa'ilnya adalah rabb. Maka hukum asalnya adalah sesuai dengan makna yang sebenarnya, bahwa yang turun Allah Subhanahu wa taala. Tidak tepat ketika dikatakan yanzilu rabbuna kemudian diartikan dengan tanzilu rahmatu rabbina, turun rahmat rabb kita, atau yanzilu amru rabbina. Ya, sebagaimana ketika dikatakan jaa zaidun, apa yang dimaksud datangnya anaknya Zaid? Jaa zaidun, Zaid telah datang. Oh, yang dimaksud adalah kedatangan anaknya Zaid. Adapun Zaid sendiri tidak datang. Nah, ini kan enggak tepat. Ya. Dzahaba Zaidun. Yang pergi ya Zaid. Dzahaba Zaidun, Zaid pergi. Yang pergi Zaid. Tidak bisa dikatakan yang dimaukan bukan makna yang sebenarnya. Yang dimaukan adalah perginya anaknya Zaid. Ya, atau orang utusannya Zaid dan semisalnya, tidak. Demikian juga hadis ini membantah mereka karena menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, man yad'uni fa astajib lah, man yas'aluni fa u'tiyah, man yastaghfiruni fa aghfir lah. Tidak mungkin rahmat Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti itu. Tidak mungkin perintah Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti itu. Yang mengatakan man yad'uni, siapa yang mau berdoa kepadaku, beribadah kepadaku, siapa yang mau meminta kepadaku, siapa yang mau beristighfar kepadaku. Ya, tidak ada yang mengatakan seperti ini kecuali pastinya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dalam hadis ini ya dapat disimpulkan sifat al-kalam, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam, berbicara. Ya, karena disebutkan fayaqulu hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqul, lalu Allah berfirman, mengatakan. Berarti Allah berfirman, mengatakan. Kemudian di dalam hadis ini juga dapat ya kita ambil faedah bahwa Allah memiliki sifat i'ta, memberi. Ini sifat i'ta, memberi. Man yas'aluni fa u'tiyah. Ini siapa yang hendak meminta kepadaku, mau meminta kepadaku, sehingga akan aku beri permintaannya. Demikian juga sifat istijabah. Ya, mengabulkan. Demikian pula sifat maghfirah, maha mengampuni. Man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Ini merupakan sifat-sifat fi'liyah, memberi, mengijabahi atau mengabulkan, dan mengampuni. Nah. Kemudian kita lanjutkan dengan hadis yang kedua di dalam pasal ini. Beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, lallahu ashaddu farahan bitaubati 'abdihi min ahadikum birahilatihi Al-hadith muttafaqun alaih. Lallahu, sungguh benar-benar Allah asyaddu farahan, lebih bergembira, lebih besar kegembiraannya, bitaubati abdihi, dengan taubat seorang hambanya, min ahadikum, ya, dari kalian hambanya, dari salah seorang kalian, ya, atau daripada kegembiraan salah seorang kalian, birahilatihi, ya, dengan mendapatkan kembali tunggangannya, onta tunggangannya. Benar-benar Allah lebih besar kegembiraannya, kesenangannya, ya, dengan sebab bertaubatnya seorang hambanya, dibandingkan min ahadikum, yakni dibandingkan daripada kegembiraan salah seorang dari kalian, birahilatihi, dengan dia mendapatkan kembali onta tunggangannya. Jadi kurang lebih seperti itu makna yang tepat. Al-hadith sampai akhir hadith. Hadith muttafaqun alaih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, hadith ini demikian juga beberapa hadith setelahnya, ya, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah untuk menetapkan sifat al-farah, ya, yang jika diartikan dalam bahasa kita kurang lebih maknanya adalah gembira, senang. Demikian pula di dalam hadis yang setelahnya, sifat Allah Subhanahu wa taala adh-dhahik, tertawa. Ya, jangan langsung tergambar tertawanya makhluk, jangan, enggak boleh. Ya, tinggal diyakini sesuai dengan maknanya yang nampak. Dhahik ya dhahik, tertawa. Wal ajab. Al ajab yakni, ya, apa, ta'ajub, kekaguman atau semisalnya. Nah, sehingga beberapa hadis ini, ya, menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pernah kita pelajari sebelumnya, ya, bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, terbagi menjadi dua. Ini sifat-sifat apa, subutiyah atau mutsbatah, sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua, yaitu sifat apa? Yang pertama adalah sifat zatiyah. Sifat-sifat zatiyah. Dan yang kedua adalah sifat fi'liyah. Sifat zatiyah kemudian sifat fi'liyah. Adapun sifat zatiyah, ya, apa pengertiannya? Ya, sifat zatiyah pernah kita pelajari, yaitu sifat yang Allah Subhanahu wa taala selalu bersifat dengannya dan tidak berkaitan dengan masyiahnya, tidak berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya, yakni tidak dikatakan ketika Allah berkehendak maka Allah lakukan, ketika tidak berkehendak maka Allah tidak lakukan, ya, tidak. Sifat dzatnya tidak berkaitan dengan kehendak semacam itu. Sifat dzatnya itu sifat yang selalu ada pada Allah, ya, Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian sebagai faedah, ya, para ulama berbeda pendapat sebenarnya di dalam mendefinisikan sifat dzatiyah. Para ulama berbeda pendapat di dalam mendefinisikan sifat dzatiyah. Ya. Walaupun mereka, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, yang menetapkan semua sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam dalil yang sahih. Hanya saja yang terkait dengan istilah saja. Ya, definisi sifat dzatiyah itu apa? Pendapat yang pertama mengatakan sifat dzatiyah yaitu, ya, as-sifatul lati lam tanfakka. Ya. Lam tanfakka anhu anillah azalan. Walan tanfakka anhu abadan. Sifat dzatiyah yaitu sifat yang tidak terpisah, selalu ada pada Allah. Azalan. Azalan yakni di waktu lampau, tanpa permulaan, dan tidak akan hilang atau terpisah. Tidak akan hilang dari Allah. Ya. Abadan. Di waktu mendatang selama-lamanya. Ini. Jadi selalu dari waktu azal. Azal itu, ya, berarti ungkapan tentang waktu lampau yang sangat panjang. Dan bagi Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak ada permulaan waktu lampau yang sangat panjang dan tidak ada permulaan bagi Allah. Yakni tidak dikatakan Allah sebelumnya. Tidak ada menjadi ada. Waktu yang lampau itu tidak. Demikian juga sifat-sifat Allah tidak dikatakan sebelumnya. Apa? Tidak ada kemudian menjadi ada pada Allah. Ya. Ini sifat dzatiyah. Ini sifat ya, yang Allah selalu bersifat dengannya azalan wa abadan. Ya, jadi yang diperhatikan adalah ungkapan azalan wa abadan. Azalan dan abadan. Azalan yaitu waktu lampau. Allah selalu bersifat dengannya. Tidak ada permulaan. Ya, tidak ada permulaan Allah bersifat dengannya. Dan abadan yaitu selama-lamanya tidak akan mungkin sifat itu hilang dari Allah. Allah akan selalu bersifat dengannya selama-lamanya dan tidak ada batasnya. Ini pengertian atau pendapat yang pertama. Ya, pendapat yang kedua, ya, terkait dengan definisi sifat dzatiyah, yaitu as-sifatul lati ya, la yazalullahu azza wa jal muttasifan biha, la tanfakku anhu. Sifat dzatiyah, yaitu sifat yang Allah senantiasa bersifat dengannya. Sifat yang Allah senantiasa bersifat dengannya. Ya, tetapi tidak ada ungkapan azal dan abad. Ungkapan azal dan abad. Tidak ada ungkapan azal di waktu lampau. Ya, di waktu lampau Allah sudah bersifat dengan sifat itu. Demikian juga di waktu yang akan datang Allah selalu bersifat dengan sifat itu. Tidak mungkin hilang dari Allah. Ya. Nah ini apa perbedaannya? Perbedaannya akan nampak ya pada semisal sifat istiwa 'alal 'arsy. Allah beristiwa di atas 'arsy. Ya. Allah beristiwa di atas 'arsy. Ya, ini sifat dzatiyah atau sifat fi'liyah? Istiwa di atas 'arsy itu bisa digolongkan sifat dzatiyah ataukah tidak? Nah, ini akan nampak di sini. Ya, menurut pendapat yang pertama tadi, ya, sifat istiwa di atas 'arsy itu tidak termasuk sifat dzatiyah. Karena sifat dzatiyah itu syaratnya harus azalan. Ya, wa abadan. Sementara di waktu lampau, ya, pernah Allah tidak beristiwa di atas arsy. Ya. Kemudian summa. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Jadi pernah Allah tidak beristiwa di atas arsy di waktu lampau. Ya. Adapun menurut pendapat yang kedua, sifat istiwa 'alal 'arsy bisa dimasukkan di dalam sifat dzatiyah. Karena saat ini Allah Subhanahu wa taala selalu beristiwa di atas 'arsy. Terlepas dulu ya, entah dulu pernah tidak beristiwa di atas 'arsy atau selalu beristiwa di atas 'arsy, ya entah, terlepas dari ya hal itu. Demikian juga terlepas dengan keadaan di masa mendatang. Apakah Allah akan terus beristiwa di atas arsy ataukah tidak. Yang jelas saat ini Allah selalu beristiwa di atas arsy. Ya, saat ini Allah selalu beristiwa di atas arsy. Jadi tidak disyaratkan azalan dan abadan. Ya, sehingga akan nampak di semisal sifat ini. Sifat istiwa 'alal 'arsy. Nah. Kemudian, ya, sehingga menurut pendapat yang kedua, ya, di sana ada sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang dari satu sisi tergolong sifat fi'liyah dan dari sisi yang lain tergolong sifat dzatiyah, ya. Ini kan sekedar istilah para ulama. Yang penting, yang jelas, ya, kita harus menetapkan semua sifat yang disebutkan bagi Allah di dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Ini kan sekedar istilah memahami makna dzatiyah, sifat fi'liyah. Nah, sehingga menurut pendapat kedua, ya, terkadang ada sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang dari sisi, ya, dari satu sisi tergolong sifat fi'liyah, dan dari sisi yang lain tergolong sifat dzatiyah. Ya. Mungkin bisa dicontohkan dengan contoh tadi, yaitu sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi ya, Allah Subhanahu wa taala beristiwa sesuai dengan kehendaknya. Ya, ketika Allah tidak berkehendak untuk beristiwa seperti di masa lampau, maka Allah tidak beristiwa di atas arsy. Ya. Ketika Allah berkehendak untuk beristiwa di atas arsy, maka Allah lakukan. Nah, ini kan perbuatan berarti fi'il, Allah melakukannya. Ini dari satu sisi tergolong sifat fi'liyah. Kemudian dari sisi yang lain tergolong sifat dzatiyah menurut pendapat yang kedua tadi. Kenapa? Karena saat ini Allah selalu beristiwa di atas arsy. Allah selalu beristiwa di atas arsy. Demikian juga bisa dicontohkan dengan contoh yang lain. Ya. Yaitu sifat kalam. Ya, sifat kalam. Yakni dari satu sisi tergolong sifat fi'liyah dan dari sisi yang lain tergolong sifat dzatiyah. Dari sisi Allah berbicara ketika berkehendak. Ketika Allah berkehendak untuk berbicara, maka Allah berbicara. Maka sifat kalam tergolong sifat apa? Fi'liyah. Ya, yakni satuan-satuan kalam, ya, satuan-satuan perkataan Allah Subhanahu wa taala, ahadul kalam, itu fi'liyah. Ketika Allah berkehendak untuk mengucapkan kalimat ini, maka Allah ucapkan. Allah firmankan. Tapi dari segi Allah Subhanahu wa taala, ya, selalu mampu untuk berbicara. Allah memiliki sifat kalam. Selalu mampu untuk berbicara. Bahkan di waktu lampau, ya, Allah selalu memiliki kemampuan untuk berbicara. Demikian juga di waktu yang akan datang. Maka dari segi ini, kalam ya tergolong sifat dzatiyah juga. Nah. Kemudian, ya terkait dengan sifat fi'liyah. Ada sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Ya. Bisa kita tambahkan sebagai faedah bahwa sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala dapat terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sifat fi'liyah lazimah. Sifat fi'liyah lazimah. Ya, sifat fi'liyah lazimah yaitu yang tidak membutuhkan objek. Artinya tidak dikatakan Allah melakukan perbuatan itu pada makhluk. Ya. Seperti fi'il apa? Fi'il lazim, fi'il qasir. Ya, yakni fi'il apa? Tidak membutuhkan objek, fi'il intransitif. Kemudian, macam yang kedua adalah sifat fi'liyah muta'addiyah. Itu sifat yang pengaruhnya ya, ada pada makhluk. Ya, sifat-sifat fi'il yang membutuhkan objek. Ya, seperti fi'il muta'addi, membutuhkan objek, transitif. Nah, ya mungkin sementara ini yang bisa kita pelajari, semoga bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta keimanan kita insyaallah terkait dengan bab al-asma wa sifat. Wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.